Sobahul khair para pendengar setia Radio Langitan dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Udin Alfarobi, 45 menit ke depan akan menemani pagi Anda. Ya Bung, ya Ki, ya nampaknya pada pagi hari ini ya kita sedang membahas tentang hukum-hukum Islam tentunya ya, seperti biasanya. Kalau pagi ini bagaimana kalau kita sekarang membahas tentang kopi? Sekarang di pagi hari tentunya dengan secangkir kopi pasti pagi kita akan terasa lebih hangat dan indah. Bagaimana menurut Anda ya Ki? Ya tentu saja, kopi adalah suatu budaya di Indonesia di mana seseorang sangat menikmatinya ya. Biasanya kita nongkrong di warung kopi sambil wifi-an tentunya ya. Ini ada sebuah kasus, sebuah masalah, yaitu ada sebuah biji kopi yang keluar dari pencernaan hewan bernama luwak. Nah, mari kita bahas tentang biji kopi yang keluar dari pencernaan luwak atau biasa disebut dengan kopi luwak ya Ki. Ya, untuk sekedar informasinya ya bagi para pendengar setia Radio Langitan, bahwa sekali lagi kami informasikan Radio Langitan bisa didengar melalui smartphone dan website majalahlangitan.com atau website langitan.net ya Ki. Anda sudah pernah mendownload Radio Langitan belum Ki? Oh sudah pasti dong, dimanapun saya berada pasti selalu mendengarkan Radio Langitan. Kalau informasi yang kompetitif pasti saya dengarkan dari Radio Langitan. Semua informasi religius tentang agama di situ sangat aktual tentunya. Oke pemirsa Radio Langitan dimanapun Anda berada. Ya ini caranya adalah satu, dengan mendownload aplikasinya di Play Store. Silakan aja download aplikasi Radio Langitan di Play Store. Atau bagi Anda yang ingin menyalurkan unek-unek atau saran, bisa saja langsung kritik dan saran Anda ketikan di obrolan majalahlangitan.com atau di obrolannya langitan.net. Di situ ada Radio Langitan, nah di bawahnya ada obrolannya. Bisa juga Anda kirimkan melalui Facebook. Facebook kami fanspage namanya. Fanspage namanya adalah Radio Langitan. Silakan cari di Facebook namanya Radio Langitan ya. Ya Ki, gimana kabarnya Ki? Alhamdulillah ya Ki, hadas sabah bil khair wa anta kaifa haluk? Alhamdulillah. Kuntu bil khair walhamdulillah. Oke. Kita berlanjut kepada pokok pembahasan tadi, kita akan membahas tentang kopi luwak. Sekedar informasi bahwasannya kopi luwak adalah seduhan kopi menggunakan biji kopi yang diambil dari sisa kotoran luwak atau bisa disebut hewan musang kelapa. Jadi ini sangat unik para pendengar karena kopi ini keluar dari alatnya luwak. Alatnya luwak ya. Biji kopi ini diyakini memiliki rasa yang berbeda setelah dimakan dan melewati saluran pencernaan luwak tersebut. Nah, para pendengar, kemasyhuran kopi ini di kawasan Asia Tenggara telah lama diketahui, namun baru menjadi terkenal luas di peminat kopi gourmet setelah publikasi pada tahun 80-an. Nah, biji kopi luwak adalah yang termahal di dunia, mencapai ya pokoknya termahal para pendengar. Mencapai jutaan ya. Mungkin seperti itu. Bagaimana mungkin, kalau menurut pendapat Anda tentang kopi luwak? Saya sendiri belum pernah nyobain ya. Mungkin Aki pernah nyobain kopi luwak. Oh, kalau saya sendiri alhamdulillah saya itu bukan termasuk pecinta kopi. Jadi belum pernah mencoba kopi yang seperti ini. Mungkin kalau kopi-kopi biasa yang ada di warung-warung kopi wifi di sana pernah, tapi kalau untuk penggila kopi saya itu bukan penggila kopi. Kalau Anda sendiri bagaimana? Kalau kopi ya saya ya jarang-jarang aja sih, sama seperti antum. Nah, ini ada info lagi bahwa luwak, hewannya bernama luwak itu memiliki indera penciuman yang tajam, Ki. Nah, luwak itu bisa memilih mana biji kopi yang kualitasnya baik, yang benar-benar matang, yang baik pokoknya lah. Nah, di situ akan dimakan oleh luwak sendiri. Jadi biji kopi yang keluar dari luwak bukan hanya fermentasi dari perutnya luwak, tapi juga biji kopi pilihan. Nah, makanya itu publik mendewa-dewakan biji kopi luwak karena memang rasanya enak dan itu juga biji kopi pilihan. Begitulah, ini loh bedanya Radio Langitan, informasinya sangat kompetitif dan aktual. Nah, segera informasi lagi. Ini tentang sejarah asal mula kopi luwak ya, terkait erat dengan sejarah pembudidayaan tanaman kopi di Indonesia. Pada awal abad ke-18, Belanda membuka perkebunan tanaman komersial di kolonia di Hindia Belanda, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Salah satunya adalah bibit kopi Arabica yang didatangkan dari Yaman pada era tanam paksa. Nah, berarti kopi luwak ini bukan baru muncul, berarti sudah lama ya, Aki. Oh iya. Kalau dari sejarah seperti itu ya bisa dikatakan lama mungkin. Nah, trennya kopi luwak itu baru-baru sekarang karena bermunculan warung-warung kopi wifi dan banyaknya peminat kopi yang lagi meledak. Nah, sekarang muncul bagaimana? Ini kan kopi keluar dari salah satu pencernaan salah satu hewan yang pastinya di situ sangat menjijikan atau najis atau gimana lah. Ini bagaimana ya akhi hukumnya? Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sesuatu yang keluar dari, mohon maaf ya, dari dubur, dari pencernaan baik hewan ataupun manusia, itu hukumnya adalah tentu saja najis dan najis kecuali telur dan sperma. Nah, ini hukumnya bagaimana? Ini ya bedanya, ini yang keluar adalah sesuatu yang bisa dimakan, biji kopi ya. Ya, mungkin jawabannya bisa kita simak ya sama-sama. Untuk jawabannya kita tunggu dulu. Mari kita dengarkan satu lagu dari Al Muqtasida berjudul Farshiturob. Ya. Kita oke. Kita dengarkan satu lagu dulu. Kita nanti setelah mendengar lagu kita jawab bareng-bareng gimana sih hukumnya kopi ini? Kopi loa ini yang keluar dari pencernaan hewan loa. Oke, sobat pendengar setia Radio Langitan dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana maksudnya, jangan kemana-mana, simak terus Radio Langitan. Nah, satu lagu dari Al Muqtasida berjudul Farshiturob dinyanyikan oleh Ridwan Asfi. Ya, check this out. Tell me. Oke, para pendengar setia Radio Langitan dimanapun Anda berada, masih bersama saya Udin Alfarobi dan rekan saya Yasin. Ya, selamat pagi para pendengar setia Radio Langitan. Di hari Jumat yang berbahagia ini kami akan membahas tentang seputar hukum Islam. Ya, tadi kita telah membahas tentang kopi luwak ya. Kopi luwak masih belum saya jabarkan tentang jawabannya ya, sekedar itu aja. Ini tadi kopi luwak gimana hukumnya? Apakah najis, apakah halal, atau bagaimana? Apa diperinci? Kita simak bareng-bareng jawabannya. Ya, sobat pendengar setia Radio Langitan dimanapun Anda berada, bahwasanya sesuatu yang keluar dari dubur, baik itu hewan ataupun manusia, itu hukumnya adalah najis, kecuali satu, telur dan sperma. Nah, ini kasusnya adalah sebuah biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak yang dikeluarkan lagi ya, dan biji kopi itu masih utuh ya. Iya ya, tentunya pasti kopinya pasti tentu masih utuh, makanya itu bagaimana hukumnya. Ngomong-ngomong nih sobat sobat Uti sendiri, bagaimana Anda, apakah pagi ini sedang ngopi atau belum ya? Untuk pagi ini sih saya sudah kepikiran untuk ngopi dari tadi, karena pembahasan kita tentang kopi, bagaimana sih rasanya kopi yang keluar dari pencernaan satu hewan yang bernama luwak itu, kayaknya nikmat sekali. Bagaimana kalau menurut Anda? Iya Bung, ini kita juga sedang bahas tentang kopi ya. Mungkin nanti kita akan ngopi dulu ya. Mungkin ya seperti itu, kita ngopi dulu biar sebenarnya ini lagi ngantuk-ngantuknya. Tapi ya, di gedung sebelah ini juga ada warung kopi nih, ada kopi luwak, white coffee. Di situ kan ada simbolnya luwak itu. Kopi luwak, ya luwak itu kan musang ya Ahi ya. Ya musang. Oke, sobat pendengar setia Radio Langitan, ini tidak berlama-lama ya, ini ada satu hukum, yakni kopi luwak itu jawabannya adalah tetap dihukumi suci, karena biji kopi yang keluar dari hewan yang bernama luwak tadi itu masih utuh. Nah, suci tapi mutanajis. Jadi enggak najis tapi mutanajis. Mutanajis itu karena di situ menempel menempel ya, tentu saja bercampur dengan kotoran hewan ya, ya. Menempel kena najis, nah itu namanya mutanajis. Jadi asal mulanya biji kopi itu kan suci, karena dimakan oleh luwak masuk ke pencernaan luwak, maka dihukumi mutanajis, terkena najis. Mungkin seperti ya, mungkin bisa dilanjutkan ya, lagi sekali, Bung. Maksud saya suci itu suci dalamnya, nah luarnya itu masih mutanajis dan bisa disucikan. Dan hukumnya halal atau haram, tentu saja ya, hukumnya adalah mungkin kalau berkenaan orang-orang mungkin bisa dihukumi najis seperti itu, karena kopinya itu dimakan oleh bijinya, itu dimakan oleh luwaknya dan masuk ke dalam perutnya. Mungkin orang-orang akan memperkirakan oh ini hukumnya najis, tapi di sini jawabannya hukumnya mutanajis tapi harus disucikan dulu sebelum dimakan. Ya tetap saja hukumnya adalah halal untuk dimakan, diminum maksud kami ya, halal untuk diminum tapi harus disucikan dulu tentunya ya. Jadi sebelum diproses menjadi bubuk kopi, biji kopi yang keluar dari pencernaan luwak itu harus disucikan karena terkena hukum najis. Oh seperti itu ternyata. Barusan kita sudah memecahkan satu masalah, yaitu problema fikih yang berada di lingkungan kita seperti kopi. Kopi tentunya dekat dengan kita. Nah ini ada problematika barusan, bagaimana hukum kopi luwak, sedangkan biji luwak itu sendiri dimakan oleh hewan yang bernama luwak atau musang. Nah itu pastikan hukumnya orang-orang akan mengira najis, tapi di sini sudah dipecahkan, yaitu boleh untuk diminum dengan catatan sebelum dijadikan kopi harus disucikan dulu karena biji kopi tersebut terkena hukum mutanajis. Ya, jawaban tadi diambilkan dari kitab Hasyiah Al-Jamal halaman 137 juz 2, juga kitab Hasyiah Al-Quyubi, Hasyiah Quyubi halaman 360 juz 1. Begitu juga diambilkan dari kitab Al-Majmu' juz 2 halaman 557. Ya, sobat pendengar setia Radio Langitan dimanapun Anda berada, itu tadi satu hukum permasalahan tentang kopi luwak. Kopi luwak yaitu kopi yang dimakan oleh hewan luwak lalu dikeluarkan dari saluran pencernaan yang bawah dan itu dihukumi mutanajis, bukan najis. Mutanajis itu sesuatu yang terkena najis dan bisa disucikan dan tentu saja boleh dikonsumsi oleh semua orang. Nah, jadi untuk masyarakat dan pendengar setia Radio Langitan dimanapun Anda berada, jangan khawatir, jangan resah, karena Anda sudah tahu kan bagaimana hukumnya kopi loa. Ternyata hukum kopi loa itu halal, tidak apa-apa. Oke, sobat pendengar setia. Ya, sekali lagi infonya bagi para pendengar setia Radio Langitan dimanapun Anda berada. Oh, kok gresek-gresek ini ya? Mungkin operatornya ya. Oh iya, mungkin ya, seperti itu. Mungkin kita kurang ngopi di sini, Ahi Yasin, bagaimana? Iya, kayaknya kurang ngopi nih. Atau operatornya yang kurang ngopi di sana? Ya, sobat pendengar, sekedar info lagi bahwa media dakwah Langitan selain bergerak di bidang radio on air juga bergerak via website dan sosial media. Nah, apa saja sosial media kami dan website kami? Yaitu satu ada langitan.net, majalah langitan.com, dan ada satu lagi website toko online yaitu penerbitlangitan.com. Nah, silakan aja kunjungi website-website kami yang di situ berisi tentang tentang artikel-artikel ya, Kia. Oh ya, tentunya dong, tentunya tentang artikel dan informasi-informasi yang aktual dan up to date di sana. Ya, bagi Anda yang hobi banget baca-baca, silakan aja buka langitan.net dan penerbitlangitan.com, atau Anda yang suka berbelanja online silakan aja buka penerbitlangitan.com. Nah, tuh sangat mudah sekali kan kalau kita ingin tahu tentang informasi Langitan, bisa diakses dari online. Nah, oke, Ahi Yasin, mari kita dengarkan satu lagu sebelum ada satu permasalahan lagi yang kita pecahkan. Tentunya masih jangan kemana-mana, para pendengar setia Radio Langitan, radio religius dan inspiratif. Sucikan hati, pancarkan jiwa Islami. Oke, sobat pendengar setia Radio Langitan, ya ada satu lagu lagi ya. Satu lagu lagi dari Al-Muqtasidah berjudul Ila Rasulullah, yang dinyanyikan oleh siapa sih? Ahi Hamid dan Ahi Ridwan Asfi. Selamat mendengarkan. Illa an-nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita telah membahas tentang kopi luwak. Nah, ngomong-ngomong nih, Ngomong-ngomong tentang kopi, saya juga punya pantun nih. Oh, pantun. Ya, kayaknya untuk menarik. Untuk sobat pendengar setia Radio Langitan. Nah, oh, untuk mas, saya mana? Nanti aja lah. Oke. Kita main pantun bersama ya. Ya, Mas Budi minum white kopi ditemani. Mas Budi minum white kopi ditemani semangkuk mie. Para pendengar setia Radio Langitan, selamat pagi. Mari kita bahas seputar hukum Islami. Oke, ya. Wih, sangat keren. Itu dari mana ya pantunnya, Ah Yasin? Dari kepala. Oh, barusan. Saya nggak nyangka ternyata Anda itu termasuk orang pantunis ya. Ya udah. Kalau barusan Ah Yasin udah bacakan pantun. Nah, kita kembali lagi ke pokok pembahasan, yaitu masih tentang problema-problema yang ada di lingkungan kita tentang fikih. Barusan kita sudah membahas tentang kopi luwak ya, Ahi. Ya, Ahi, tentang kopi luwak ya. Nah, untuk kali ini, saat ini kita akan membahas tentang orang haid. Nah, orang haid itu kan pasti tidak boleh ngapa-ngapain, tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh begini atau apa ya, tidak boleh masuk ke masjid. Nah, ini ada satu permasalahan. Nah, tentang rambut dan kuku orang haid ya, Ahi. Iya, Ahi, benar sekali. Mungkin Anda pernah tahu bagaimana hukumnya atau bagaimana sekedar informasinya, tolong diberitahu para pendengar. Ya, berdasarkan yang saya ngajin dulu ya. Ada pernah rambut. Ngaji. Sebenarnya bukan orang haid saja, orang junub. Secara umum orang junub. Jadi, rambutnya orang junub dan kukunya orang junub itu tidak boleh dipotong sih, maksudnya tidak boleh dibuang ketika dipotong. Iya. Oh, jadi ketika ada orang haid atau junub, berarti orang itu tidak boleh memotong rambut atau kuku. Benar sekali. Kalau kita potong kuku atau rambutnya, itu bagaimana hukumnya? Nah, itu yang kita bahas pada pagi ini ya. Jadi para pendengar setia Radio Langitan mungkin sudah pernah mendengar bahwa ketika kita haid ataupun junub, gemur segi operatornya dibenerin sedikit deh. Oke, ini kayaknya belum ngopi nih. Sudah dipesankan kok, tadi sudah dipesankan. Kita kan sudah gak khawatir, kopi luwak itu sudah halal. Oke, ya. Kita ya, kembali lagi. Ya, bagi para pendengar setia Radio Langitan mungkin sudah pernah mendengar bahwa orang yang junub dan haid itu rambut dan kukunya tidak boleh dipotong. Nah, bagaimana hukumnya bagi orang yang terlanjur memotongnya? Apakah itu termasuk menyebabkan tidak sahnya mandi besar ki? Kalau saya sih belum tahu hukumnya, makanya kita bahas. Nah, di sini kan ada satu permasalahan, ada pertanyaan. Kenapa orang haid itu tidak boleh potong rambut atau kuku? Dan seandainya kalau toh rambut dan kuku itu dipotong, maka harus dikumpulkan. Kalau seandainya dibuang, gimana? Nah, ini bagaimana? Kita cari bareng-bareng. Mungkin para pendengar punya jawaban atau sudah menyiapkan jawabannya. Monggo, nggak apa-apa. Oke, ya itu tadi seputar penjelasan tentang ya penjelasan pertanyaannya maksud saya. Ya. Untuk jawabannya yaitu orang yang haid dan junub, haid ataupun junub itu memang disunahkan untuk tidak memotong bagian dari tubuh seperti rambut dan kuku. Ya. Nah, karena ini alasannya adalah secara hukum syar'i seluruh komponen yang melekat di tubuh manusia termasuk rambut dan kuku yang telah terputus nanti di akhirat akan dikembalikan lagi untuk dihisab. Bahkan ya, fenomena terpangkasnya rambut atau kuku sebelum menunaikan mandi besar akan dipulihkan lagi dalam keadaan berhadas besar. Wih, itu besok ya kalau di akhirat ya, besok ya. Kalau di akhirat seperti itu keterangannya dan akan mendapatkan penghinaan besar atas sikap sembrono seperti itu. Nah. Waduh, itu bahaya besar. Jadi kita harus hati-hati para pendengar nih ya kalau kita ketika haid, untuk mbak-mbak yang haid atau mas-mas yang lagi junub, disegerakanlah untuk mandi karena di situ ancamannya sangat berat, bahaya. Bisa ya. Seperti itu. Iya, bagi yang terpotong atau kukunya yang terpotong, nah itu akan ada konsekuensi sendiri. Namun, mandi tersebut tetap dihukumi sah. Meskipun rambut atau kuku yang terputus sebelumnya tidak sampai tersentuh air. Oh gitu. Meskipun yang dipotong dari kuku dan rambut itu tidak tersentuh air, tetap dihukumi sah mandinya. Oh begitu gitu. Ya karena itu hukumnya sunat untuk tidak memotongnya, tidak sampai wajib. ataupun haram. Oh, berarti kalau dihukumi sunnah untuk tidak memotongnya, berarti ketika memotong hukumnya menjadi makruh ya, Hi? Tentu saja. Oh, begitu. Jadi ternyata tidak menyebabkan tidak sahnya mandi. Jadi para pendengar setia di langitan mungkin ada yang beranggapan, nih kuku saya habis saya potong tapi hilang. Nah, gimana ini mandinya, apakah sah atau tidak, Hi? Nah, ini jawabannya adalah tetap sah karena itu masih dalam taraf sunat untuk tidak memotong. Begitu ya. Meskipun kukunya hilang atau rambutnya sudah dipotong hilang, meskipun tidak perlu tidak usah di apa untuk dibasuh juga, ternyata hukum mandinya sah, tidak apa-apa. Oh, jadi kesimpulannya tadi memotong kuku dan rambut ketika haid atau junub itu makruh dan disunahkan untuk tidak memotongnya, karena besok konsekuensinya di akhirat. Bagaimana ya, Hi, tadi? Ya, itu ada hisabnya sendiri. Jadi kuku dan rambut nanti akan seperti ya, orang yang menuntut kepada si pemilik kuku tadi dan mendapat penghinaan besar atas sikap sembrono seperti itu. Wah, bisa-bisa kukunya nuntut kita besok di akhirat. Kenapa kamu potong? Kenapa kamu potong? Iya, mungkin ada sendiri pernah ya. Oh. Ya mungkin saya lupa, waktu itu tidak ada hukumnya. Nah sekarang kan sudah terjawab di Radio Langitan. Jadi jangan khawatir para pendengar setia Radio Langitan dimanapun Anda berada. Jadi ketika Anda head atau junub, buat mbak-mbak dan mas-mas, jangan khawatir, jangan ragu. Ketika kuku Anda sudah dipotong atau rambutnya sudah dipotong, nah itu hukum mandinya tetap sah dan tidak perlu untuk membasuh yang sudah dipotong. Enggak seperti itu. Jadi bagaimana? Belum saya teruskan tadi ya. Orang yang sudah terlanjur memotongnya atau memotong kuku atau rambutnya, maka diharuskan untuk mengumpulkan potongan tadi tentunya. Potongan tadi harus dicari, sandalnya hilang juga harus ada usaha untuk mencarinya. Kuku tersebut dibasuh ketika mandi. Jadi tetap harus dikumpulkan dan dibasuh ketika mandi. Tapi kalau seandainya tidak dikumpulkan itu bagaimana ya, Ki? Nah, itu tadi karena Ki tadi sembrono menghilangkan benda yang ya sesuatu bagian dari tubuh kita yang terpotong, maka ada konsekuensinya besok di akhirat. Ya, Allah, berat banget ya. Ternyata hal kecil seperti kuku dan rambut, meskipun sehelai, mungkin besok akan nuntut ya. Wah, tentu saja. Hati-hati ya, mbak-mbak yang lagi head dan mas-mas yang lagi junub, untuk segera mandilah. Jangan sampai rambut atau kukunya hilang secuil atau hilang sehelai, karena besok di akhirat itu akan menuntut kita. Kenapa kok sampai hilang? Pasti seperti itu. Iya benar sekali. Jadi yang sudah terlanjur memotong ataupun yang sudah terlanjur menghilangkan, ya harus dicari tentunya. Harus ada usaha untuk mencari ya tentunya. Harus mencari dan potongan tadi dikelumpukan. Kok bahasa Jawa ini? Dikelumpukan ya nggak apa-apa. Dikumpulkan maksudnya. Dikumpulkan lalu dibasuh ketika mandi. Oh, jadi diikutkan dibarengkan dengan mandinya kita. Oke. Jadi kesimpulannya orang head, ketika orang head itu makruh memotong kuku atau rambutnya, karena besok di akhirat kuku dan rambut itu akan menuntut kita karena tidak dibasuh ketika mandi. Jadi hukumnya kuku mandinya sih tetap sah, tapi makruh untuk memotong. Apalagi kalau sampai hilang. Kalau sampai hilang kita harus berusaha untuk mencari. Karena kalau tidak cari, konsekuensinya itu besok di akhirat bisa berat, karena kuku-kuku dan rambut-rambut yang sudah dipotong itu akan menuntut kita. Seperti itu ya. Satu lagi yang harus digarisbawahi, bahwa itu tidak mempengaruhi sah tidaknya mandi. Jadi itu termasuk dalam taraf sunat atau makruh. Jadi sunat untuk tidak memotong, makruh untuk memotongnya ya. Itu tadi seputar kilas hukum Islam dari kami yang diambilkan dari kitab Fathul Mu'in I'ana At-Talibin juz 1 halaman 96 dan kitab Nihayatul Zain juz 1 halaman 395. Nah, bagi para pendengar setia Radio Langitan, itu tadi seputar hukum tentang head, orang head yang memotong kuku. Jadi disunatkan untuk tidak memotong kuku ataupun rambut bagi yang sudah terlanjur, itu tidak termasuk dalam hal yang membatalkan atau mentidak sahkan mandi, tapi disunatkan untuk diharuskan untuk membasuhnya. Ya, nah, seperti itu ya. Jadi hukumnya sudah pada tahu ya para pendengar. Jadi orang haid atau junub itu makruh untuk memotong kuku dan rambutnya karena besok ada konsekuensinya sendiri. Nah, masih bersama kami saya Udin Alfarobi dan saya Sahal Yasin. Dan bagi para pendengar setia Radio Langitan, sekedar info lagi bahwa Radio Langitan memiliki fanpage di Facebook namanya Radio Langitan, dan bisa diakses juga melalui website langitan.net dan majalah langitan.com. Bagi Anda pendengar setia Radio Langitan yang ingin download atau memiliki, maksud saya mengirimkan unek-unek sarang, ya, bisa melalui fanpage Radio Langitan atau di website langitan.net. Nah, setelah masuk nanti kami bacakan salam-salam Anda atau mungkin request Anda atau mungkin problema-problema yang muncul di masyarakat, mungkin kita bisa membantu. Mungkin seperti itu ya, Aki. Iya, benar sekali pendengar setia Radio Langitan. Oke, para pendengar setia Radio Langitan dimanapun Anda berada, sebelum kita beranjak kepada masalah yang selanjutnya, mari kita dengarkan nasid-nasid Langitan dari Muktasidah. Sebelumnya jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Langitan, radio religius dan inspiratif. Sucikan hati, pancarkan jiwa Islami. Mari kita dengarkan bareng-bareng lagu dari Muktasidah. Satu judul lagu dari Al Muktasidah bersudul apa ini? Wasfun Nabi, yang dinyanyikan oleh saudara? Saya kurang tahu ya. Ya, kita Ridwan Aswi. Ridwan Aswi. Ini masih album Royatul Hub. Oh, album baru ya? Enggak, album lama ini. Oh, yang dulu. Ya. Mas Ridwannya masih kecil, lunyu-lunyu banget. Ya udah, para pendengar setia Radio Langitan, selamat mendengar dan jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Langitan, radio religius dan inspiratif. Sucikan hati, pancarkan jiwa Islami. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar setia Radio Langitan. Itu tadi satu lagu dari Al-Mutasida yang dinyanyikan oleh saudara Mas Ridwan Asfi dan Mas Abdul Hamid. Iya, itu baru ya, album lama, maksudnya album lama yang berjudul Wasu Nabi, albumnya bertajuk Royatul Khub. Nah, para pendengar setia Radio Langitan, masih kita akan membahas tentang kajian-kajian hukum Islam. Nah, kali ini saya juga punya pantun lagi nih, ya. Dengerin para pendengar setia Radio Langitan. Wah, pantun lagi. Iya. Dengerin saja. Lagi, bisa mantun nih. Gimana nih? Saya lupa. Ya, ke pasar lagi beri lambutan sambil nyari kain batik berbagai motif. Selamat pagi para pendengar yang budiman, jangan lewatkan Radio Langitan yang religius dan inspiratif. Wih, keren juga. Iya dong. Tapi saya di sini enggak mau kalah para pendengar. Saya juga punya pantun. Wih, iya, saingan nih ya. Ya, bukan saingan lah. Ya, tentunya kita juga kreatif dan inovatif. Oke, itu moto Radio Langitan. Kalau tadi Akhi Yasin punya pantun, saya juga punya pantun. Dengerin ya. Ke pasar lagi beli rambutan, ketemu Mas Yasin yang lagi nyari batik. Jangan lewatin Radio Langitan karena banyak salawat-salawat asik. Wih, keren kan? Gak kalah sama pantunnya Akhi Yasin. Bagus kayaknya. Jadi kalau Akhi Yasin bisa pantun, saya juga bisa. Nah, kita kembali lagi ke kajian-kajian Islami tentang fikih. Bagaimana Akhi Yasin? Ya, kali ini kita akan bahas selanjutnya ya. Tadi kita membahas tentang apa tadi? tentang head. Orang head. Ya, orang head yang kuku dan rambutnya terlepas. Jadi jawabannya sekali lagi saya beritahukan bahwa orang yang head dan kukunya terlepas itu disunatkan untuk mencarinya dan membasuhnya. Jadi dimakruhkan untuk memotongnya, tentu saja dari awal sudah tidak boleh memotong dan memotong kuku dan rambut, tapi yang sudah terlanjur maka disunatkan untuk diharuskan untuk membasuhnya ketika mandi dan ada hubungannya dengan tidak sah dan sahnya mandi. Jadi mandinya tetap sah meskipun hilang, tapi konsekuensinya di akhirat nanti rambut dan kuku tadi ada tuntutan dari rambut dan kuku tadi kepada kita. Gitu ya. Sudah, kalau kita barusan sudah membahas tentang kaidah-kaidah fikih tentang yang berkaitan dengan head dan hukum-hukumnya. Nah, saya punya permasalahan baru yang mungkin banyak terjadi di kalangan kita, di lingkungan kita, terutama di pada anak-anak muda. Nah, apa hidupnya? Tentang cinta. Cinta. Pasti semua orang memiliki cinta ya, Ki. Rasa cinta. Tolong jangan nyanyi. Saya mau bacakan dulu. Pasti semua orang mempunyai cinta. Cinta itu cinta kepada anak, pada orang tua, pada guru, pada teman, atau pada istri atau pada suami. Nah, kita akan membahas cinta kepada orang yang bukan mahram kita, mencintai orang yang bukan mahram. Nah, ini bagaimana? Kalau mungkin Akhi Yasin yang sudah berpengalaman mungkin tentang cinta, yang berpengalaman mungkin antum gitu. Ya sudah, kita di sini bahas bareng-bareng ya. Bagaimana hukum orang yang mencintai orang yang bukan mahramnya? Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya punya rasa suka terhadap orang lain yang bukan mahramnya? Bagaimana ya? Banyak terjadi di masyarakat. Tentu saja semakin modern maju juga ada ya magnet untuk menarik ke situ ya, ke permasalahan di mana kita bisa mencintai orang yang bukan mahram. Tentunya bukan halal buat kita. Kita sudah mengetahui banyak penggoda seperti FB, jaring sosial seperti Instagram, di situ kan ada foto selfie-selfie itu ya. Iya. Mungkin kita juga pernah ada rasa suka dan ketika kita sedang melakukan kontak hubungan, nah itu ada rasa cinta dengan selain mahramnya. Nah, itu bagaimana hukumnya ketika kita mempunyai condong rasa kepada seseorang lawan jenis? Nah, cinta itu kan enggak salah ya. Iya, tentu saja ya. Rasa cinta itu pasti ada pada diri manusia. Rasa cinta. Malah nyanyi. Iya lupa. Ya sudah. Nah, di sini kita lanjutkan lagi tanpa ada perbuatan lebih lanjut lainnya atau istilahnya pacaran. Jadi di sini tuh bagaimana kalau kita mencintai seseorang yang bukan mahram tanpa ada istilah pacaran, hanya sebatas rasa cinta. Ya sebelumnya ya, untuk hukum seperti hubungan dengan lain jenis ya, seperti SMS-an atau mungkin pacaran ya, khulwat, hubungan kontak langsung dengan mahram, itu tentu saja kita sudah mengetahuinya bahwa itu sama saja ya, haram tentunya ya. Jadi SMS-an atau inboxan yang di situ hubungan dua arah itu sama saja hukumnya dengan khulwat atau pacaran. Karena tulisan itu juga mewakili omongan tentu saja ya. Nah, ini bedanya ini cuma hubungan batin aja. Jadi ketika dia mungkin ada seorang cowok lewat di jalan kemudian ketemu dengan seorang wanita yang cantik, tiba-tiba hatinya langsung condong. Nah, itu bagaimana hukumnya? Di sini kan disebutkan sebab perasaan itu datang dengan sendirinya tanpa diminta. Waduh, berarti si cowok mungkin atau si cewek ketika lewat atau beli di warung ketemu dengan cewek, tiba-tiba dengan cewek yang tidak dikenal, tiba-tiba perasaan itu datang tanpa diminta. Ini bagaimana hukumnya? Itu dalam kasus ini dipendam saja ya, tidak diutarakan ya. Ya sudah. Jadi inti dari persoalan ini, dari masalah ini, dari pertanyaan ini adalah bagaimana hukumnya ketika seorang laki-laki atau perempuan mempunyai rasa condong, dalam artian istilahnya condong rasa suka tiba-tiba mencintai seorang yang bukan mahramnya, tapi dalam bukan artian pacaran, karena perasaan itu datang tanpa diminta. Ini boleh enggak? Apakah dilarang untuk sekedar mencintai tanpa untuk mengungkapkan? Kita simak saja langsung sebentar lagi jawabannya. Ya, tentu saja, para pendengar setia Radio Langitan, bahwa dunia itu memang terasa hampa tanpa cinta. Puitis, bisa puitis juga ternyata. Kehadirannya cahaya keemasan mentari yang menghangatkan jiwa. Pagi-pagi pesonanya sudah puitis. Ini lebay ya. Ya udah dilanjut. Pesonanya begitu indah membelai kehidupan. Wih. Cinta seakan selalu menawarkan kebahagiaan dan kenikmatan. Tanpa terasa bahwa sebenarnya ada cinta yang menyesatkan, yang dengan kejam menyeret seseorang dalam jurang kenistaan. Cinta adalah sebuah rasa yang tersemai dalam hati tanpa diduga dan didamba. Tiada satu orang pun yang dapat menghalau kehadirannya. Oleh karena itu, pandangan Sara tentang perasaan cinta yang tidak mendapat legalitas dari agama, seperti yang diutarakan oleh sahabat saya tadi ya, bahwa orang mencintai seseorang tapi dipendam saja dalam hati. Dalam bahasa Arab istilahnya adalah asyik. Rindu. Rindu dengan seseorang yang kita cintai, tapi itu orangnya itu bukan mahram. Nah, ini adalah pandangan Sara yang mengatakan tentang cinta yang tidak ada legalitas dari agama, selama tidak diproyeksikan, dalam artian tidak diwujudkan, tidak diungkapkan, dan tidak dilakukan dengan tindakan yang maksiat, itu hukumnya tidak berdosa, karena sifat cinta itu kan alami dari hati ya, dan sifat itu manusiawi, cuma dipendam. Namun seseorang tersebut harus berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkannya. Nah, kalau itu dalam konteks bukan mahram, masih bukan halal. Oke. Agar tidak terjerumus dalam limbah kemaksiatan. Mantap. Dan ini ada informasi nih, bagi orang yang memendam cintanya yang melonjak-lonjak, meletup-meletup seperti bom mau meledak. Bagi orang yang memendam cintanya kepada orang lain dan dia memendamnya dalam-dalam sampai-sampai tersebut orang tersebut meninggal dalam keadaan rindu asyik dalam keadaan cinta kepada orang lain yang dipendam saja. Nah, ini dalam pandangan Islam mengatakan bahwa orang tersebut adalah mati dalam keadaan syahid. Wah, hebat sekali kan ya. Moga-moga saya bisa seperti itu. Ya makanya kalau punya rasa cinta itu jangan diungkapkan, jangan diwujudkan dalam wujud kemaksiatan. Ya terjadi ini banyak orang yang melegalkan hubungan dengan selain mahram, baik itu lewat sosial media atau SMS-an atau yang lainnya, bahkan atau yang lebih parah lagi langsung ketemu kontak dan bergandengan tangan tentu karena sesuatu yang melanggar syariat ya. Dan bagi orang yang memiliki rasa cinta dengan selain mahram, selain jenis yang tidak dihalalkan oleh agama, maka diharuskan untuk memendamnya. Dan itu rasa cintanya sendiri hukumnya adalah tentu boleh-boleh saja karena itu adalah sifat alami, tapi harus dipendam, tidak diutarakan. Ya itu tadi seputar mencintai seorang yang bukan mahram. Karena ada seseorang yang bilang sih ya, katanya laki-laki setia itu bukan laki-laki yang ngucapin atau yang bilang aku cinta kamu, tapi yang ngucapin atau bilang qabiltu. Itu namanya laki-laki setia. Jadi kalau kita pengen jadi laki-laki yang setia atau gimana ya, jangan gampang-gampang ngucapin aku cinta kamu atau mengaplikasikan rasa cintanya kepada selain mahram. Nah, jadi tadi barusan kita sudah mendengarkan informasi atau permasalahan yang sudah kita bahas, bagaimana hukumnya mencintai orang yang bukan mahram kita. Itu tadi ya, kecuali kalau Anda yang memang berniat untuk meminangnya ya, langsung aja meminang si gadis tadi dengan khitbah ya. Jadi intinya ketika kita mempunyai perasaan cinta atau condong hati kepada seseorang yang bukan mahram kita tanpa diundang, tentunya rasa itu kita harus benar-benar kuat menyimpannya, karena syariat tidak memperbolehkan kita untuk mengeluarkan atau mengaplikasikan atau mengutarakan rasa cinta itu, karena yang seperti itu bisa menjerat kita kepada limbah kemaksiatan, jurang kenistaan. Karena tentu saja hubungan dengan selain mahram itu dalam syariat Islam itu tidak diperbolehkan. Nah, tidak ada salahnya kan kalau rasa cinta itu kita pendam, terus pendam, rasa asik, rasa rindu kita pendam sampai meninggal, sampai ya? Meninggal kita akan dihitung sebagai orang yang jihad karena mati syahid. Mati syahid karena memerangi cinta. Nafsu. Ya, memerangi nafsu, mendam rasa cinta sampai meninggal. Nah, buat anak-anak muda yang sekarang nih yang masih belum nikah, mas-masnya atau mbak-mbaknya para pendengar yang mempunyai rasa cinta, jangan gampang-gampang mengungkapkan rasa cintanya kepada selain mahram. Tentu saja ya, para pendengar setia Radio Langitan, itu tadi seputar permasalahan. Jadi kita telah mengungkapkan 3 hukum Islam permasalahan problematika umat terkini. Jadi yang pertama ada hukum kopi luwak, yang jawabannya adalah tentu saja halal dikonsumsi, dan hukumnya adalah kopi, biji kopi tadi mutanajis dan harus disucikan. Dan yang kedua adalah hukum seputar tentang apa sih tadi ya? Tentang orang yang tentang orang yang haid yang kuku dan rambutnya dipotong. Nah, hukumnya itu harus disunatkan untuk membasuhnya ketika mandi. Nah, yang terakhir ini tadi tentang memiliki rasa cinta, hukum memiliki rasa cinta kepada orang yang bukan mahram. Tentu saja hukumnya adalah ya diperbolehkan selama tidak diutarakan, tidak diaplikasikan, tidak diproyeksikan dalam sebuah tindak kemaksiatan. Ya. Jadi 3 permasalahan fikih dalam lingkungan kita sudah kita bahas tuntas tentunya di Radio Langitan, Radio Religius dan Inspiratif. Sucikan hati, pancarkan jiwa Islam. Ya, para pendengar di Radio Langitan, sekali lagi saya infokan bahwa program acara semacam ini ya disiarkan pada setiap hari berapa lagi? Hari Selasa, Jumat dan hari Ahad ya. Jadi tetap para pendengar setia Radio Langitan pada 3 hari tersebut, yaitu hari Seminggu, hari Ahad, Selasa dan Jumat. Jangan kemana-mana, tetap stasiun di Radio Langitan. Bersama saya Udin Alfarobi dan saya Muhammad Jaliasin, kami dari Studio Langitan mohon undur diri bagi para penulis status. Bung kopi nih kayaknya. Ya, dari tadi saya pesan kopi gak datang-datang, mungkin ini efek. Jadi meskipun saya tidak suka kopi, bukan pecinta kopi, tapi saya tuh merasa ada keinginan untuk mencicipi kopi luwak setelah tadi mendengar informasi. Iya, benar sekali ya. Bagi para pendengar setia Radio Langitan, mungkin ada tutur kata dari kamu yang kurang berkenan atau salah ucap ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami dari Studio Langitan. Mohon undur diri. Selamat pagi, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat ya untuk kaum pria ya. Dan selamat untuk para ibu-ibu, selamat beraktivitas, selamat merawat anaknya dan selamat masak tentunya. Dan untuk yang para mahasiswa dan para pelajar, selamat belajar dan selamat beraktivitas di sekolahnya. Iya, kami menundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.